Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu samina asyar. Pertanyaan yang ke-18. Yaqulu Zakir Naik. Zakir Naik berkata, bima annal kafira la yu'minu bil Qur'an. Karena orang kafir tidak beriman kepada Al-Qur'an, falabudda an nubarhina ala maji'i nabiyina al-aziz Muhammadin SAW min kutubihimul muqaddasah. Maka kita harus menjelaskan kepada mereka akan kedatangan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salam dari kitab-kitab mereka yang disucikan. Ini sudut pandang yang dohirnya orang akan terpesona, tapi tidak harus demikian. Buktinya Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim walaupun juga menjadikan kitab-kitab Ahlul Batil itu untuk menghantam mereka sendiri, tapi itu cara yang kesekian. Cara pertama dari Al-Quran, cara kedua dari apa? Dari kenyataan-kenyataan yang ada. Karena tidak mungkin Allah yang mereka sendiri yakin Allah Maha Adil membiarkan seorang pendusta dan bicara atas nama Allah itu justru malah didukung dengan mukjizat dan bahkan menang terus menerus. Mereka sendiri mengakui itu. Maka tidak, ini bukan satu-satunya cara untuk menjelaskan kepada mereka sehingga mengatakan la Buddha. Ini bukan satu-satunya cara. Syekhuna Yahya Hafidahullah mengatakan kutubuhum fihal hulul. Kitab-kitab mereka itu di dalamnya ada hulul. Keyakinan bahwasanya Allah makhluk, Allah masuk kepada sebagian makhluknya. Nah, orang yang tidak paham akan tertipu di sebagian tempat nanti dikhawatirkan. Tidaklah Rasulullah melarang kita membaca kitab-kitab itu karena tahu ini bahaya. Tidak semua orang akan selamat. Bahkan kebanyakan orang tidak selamat. Kutubuhum tuqra fiha wa la yumkin an tastafida min tilkal kutubil muharrafah wal mubaddalah. Tuqra atau taqra. Kitab-kitab mereka itu engkau membaca di dalamnya, tidak mungkin engkau akan mengambil faedah dari kitab-kitab yang sudah diselewengkan dan dirubah itu. Wa qad ra'aitu ba'dal aqwalil manqulati min kitabin li Zindani. Aku telah melihat sebagian perkataan yang dinukilkan di dalam kitab Zindani, radadna 'alaih, dan kami telah membantahnya. Annahu yaqul, bahwasanya dia berkata, tala'a rabbul alamin min sa'ir wa asrafa min sabir. Rabbul alamin muncul dari sa'ir dan menampakkan diri di sabir. Hadza min ainja. Ini datang dari mana? Hadza min aqidatil hululiyah. Ini dari akidah hululiyah, annallaha halun fil makhluqat. Bahwasanya Allah itu masuk ke dalam makhluk. Karena orang-orang mengatakan apa? Bahwasanya memang ini di dalam Injil disebutkan lafaz tadi, dan yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah Nabi Muhammad. Ini bahaya. Walaupun dohirnya oh ini berarti apa? Bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengingkari Rasulullah. Ternyata Rasulullah betul-betul ada seperti yang disebutkan dalam Injil. Tapi apa? Ini akan membuat dukungan kepada kelompok yang lain. Dukungan kepada Sufiyah. Oh, berarti Rasulullah memang boleh disifati dengan sebagian sifat rububiyah. Ini celaka lagi. Maka kalau kita ingin membantah dari sumber yang murni, jangan sumber yang tercampur-campur semacam ini. Tayyib. Wa yatla'u min hadzal jabal, dan muncul dari gunung ini. Yatla'u min hadzal jabal, muncul dari gunung ini. Hadza yadullu ala annahum yaslukuna maslakal hulul. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, barangkali orang Nasara yang dimaksudkan, karena itu katanya diambil dari kitab Injil lafaz itu. Mereka menempuh jalan hulul. Memang itu keyakinan mereka kepada Nabi Isa seperti itu. Alladzi kana 'alaihin Nasara, yang orang Nasara ada di atasnya. Kaifa tujarjirun nasa ila aqidatil hululiyah? Bagaimana engkau akan menyeret manusia kepada akidah hululiyah? Wallahu azza wa jalla yukhbiru fi kitabil aziz anna nasara taratan yaqulun. Sementara Allah telah mengabarkan di dalam kitabnya yang mulia bahwasanya orang Nasara terkadang berkata Isa anak Allah. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang satu. Wa illam yang tahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, pastilah orang-orang kafir itu, orang-orang kafir dari mereka akan tertimpa siksaan yang pedih. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. itu adalah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah melaknat mereka kemana mereka itu dipalingkan. Ini menunjukkan bahwasanya kitab mereka sudah dirubah, meniru orang musyrik pun sebelumnya. Qala qad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Masih bin Maryam itu sendiri. Yaitu terjadi penyatuan. Beda dengan yang tadi masih apa? Anak dan bapak. Beda dengan yang berikutnya ada tiga karakter yang terpisah. Cuma mereka khilaf, memang firqahnya banyak. Apakah Tuhan yang pertama itu, kalau Allah yang ketiga, misalkan Isa yang kedua, yang pertama itu Tuhan Ibu ataukah Tuhan Ruhul Kudus? Perselisihan. Tayyib. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiha ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakanlah, maka siapakah yang menguasai, siapakah yang berkuasa dari Allah sedikit pun jika Allah ingin membinasakan Isa bin Maryam dan ibunya dan seluruh yang di bumi semuanya. Walillahi mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah saja kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apapun yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu terhadap segalanya. Walaupun mereka kagum dengan Isa, dia cuma ciptaan. Baik. Wa taratan yaqulun, terkadang Nasara mengatakan huwa ibnullah, wa taratan yaqul huwa Allah, wa taratan yaqulun salisu salasah. Yang mereka khilaf besar sampai saling melaknat di dalam apa? Di dalam majami' mereka yang berapa jumlahnya itu? Yang jumlahnya 10 itu dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Jawabus Sahih dan lain-lain. Saling melaknat satu sama lain. Dan itulah dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Al-Jawabus Sahih dan Ibnul Qayyim dalam Irsyadul Hayara. Mungkin di sebagian kitab itu di yang dicetak di kita adalah apa? Hidayatul Hayara lafadznya. Judulnya. Mungkin. As-su'alu tasi'a asyar, pertanyaan yang ke-19, yaqulu Zakir, Zakir naik, nahnu natufu haulal Ka'bah. Kita bawah di seputar Ka'bah. Li'anna nuqtah wahidah, karena titik kita satu. Likulli da'irah, di setiap lingkaran. Fahada yadulu ala annana nu'minu bi'ilahin wahid. Ini menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada sesembahan yang satu. Wabit tauhid, dan dengan tauhid. Wa naf'alu tawaf sanian, dan kita tawaf pada kali yang kedua. Syahadatan ala annal ilah al-azizul wahid. Bersaksi bahwasanya sesembahan yang perkasa itu baik. Kata Syekhuna saddadahullahu ta'ala hadal kalam ba'sarah. Ucapan ini adalah ucapan yang sembarangan. Hadal kalam laisalahu mustanad. Perkataan ini tidak ada sandarannya. Ya, masalah apa? Masalah falsafah dari tawaf itu apa aja. Gak perlu kita bahas falsafah tawaf. Kita ikuti selesai. Masalah hikmahnya kenapa 7, kenapa bukan 6. Dan kenapa ke arah sini, bukan ke arah yang situ. Gak perlu kita pusing-pusing dengan itu. Hasil dzalika anna tawaf ibadah minal ibadah. Hasilnya, kesimpulannya adalah tawaf itu adalah ibadah dari sekian macam ibadah. Falaisa ma'nahu anna tawaf as-sani fihi makna kada wa tawaf al-awwal fihi makna kada. Tidak ada maknanya bahwasanya tawaf yang kedua itu artinya demikian, tawaf pertama maknanya demikian. Mislu kutubi at-talmasah, seperti kitab-kitab tangkal-tangkal itu, talmasah, tangkal-tangkal, wa sya'wadah, yaitu apa? Perbumuan. Wa innama huwa ibadatun minal ibadah. Tawaf itu adalah salah satu dari sekian banyak ibadah. Wa qad kana Rasulullah SAW yatufu bil bait wa huwa raqib. Dulu terkadang Rasulullah SAW itu beliau tawaf di Baitullah dalam keadaan naik kendaraan. Wa qad kana yatufu wa huwa yadhkurullah azza wa jal. Terkadang dan beliau itu sering. Ya sering ya, bertawaf dalam keadaan beliau berzikir menyebut nama Allah azza wa jal. Amma hadhihi tahdidat, adapun batasan-batasan ini, fatahdidatu zakir, ini batasan si zakir sendiri. Iya dan billah min syarrih. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan dia. As-su'alul isyrun, zakir yujizul fatwa likulli wahidin za'iman annal fatwa bimakna ra'i. Zakir Naik membolehkan setiap orang berfatwa. Karena dia mengatakan fatwa itu maknanya adalah rasio, yaitu sekedar pendapat. Nah, ini yang merusak. akhirnya agama jadi terpecah-pecah sekian banyak, masing-masing boleh berpendapat tanpa memiliki dalil, berbicara atas nama Allah. Qala syaikhuna hafidhahullah hadza ma huwa sahih. Ini enggak benar. Allah Ibnul Qayyim rahimahullah a'lamal muwaqqi'in an rabbil alamin. Wallahu yaqul fi kitabil karim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan kembali ke rasio, tapi tanya kepada ahlul dzikir, yaitu ahlul Quran, kalau kalian tidak tahu. Bil bayyinati wazubur, dengan apa? Bukti-bukti dan kitab-kitab. Fa'arsyadallahu ila su'ali ahli dzikir, Allah membimbing untuk kita bertanya kepada para ulama. Wa anta tursyidu ila su'ali ahli jahl, sementara engkau membimbing untuk bertanya pada orang yang bodoh. Setiap orang boleh ditanya berarti, karena boleh berfatwa. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, karena dia ingin dia diminta fatwa juga berarti. Dan barang siapa menentang rasul setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti selain jalan mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. As-su'alul hadi wal isyrun, pertanyaan yang ke-21. Yaqulu Zakir, innal Qur'an yaqulu hunaka khalqun akhar jadid. Al-Qur'an mengatakan di sana ada makhluk yang lain yang baru. Sayukhlaq ba'da fana'il alam, akan diciptakan setelah alam itu hancur. Ini nanti akan membawa kepada apa? Akidah tanah sukhiyah atau akidahnya orang Ba'siyah. Kalau ini dilanjutkan. Mustadillan biqaulihi, berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, yaumana tawis sama'a katoyis sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Ini salah penempatan orangnya. Pada hari di mana kami melipat atau kami menggulung langit seperti digulungnya lembaran-lembaran untuk kitab, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, begitulah kami mengulanginya. Maksudnya makhluk itu juga kita akan dihidupkan lagi, bukan ada makhluk yang baru. Walaupun makhluk baru nanti ada, untuk apa? Untuk masuk ke surga, melengkapi tempat kosong di surga. Tapi bukan apa? Bukan untuk memulai hidup lagi di dunia lagi baru dari awal, seperti keyakinan apa? Orang-orang yang meyakini tasalsulul khawatir itu, kejadian itu akan susul menyusul, kata mereka. Qala syaikhuna faqahullah laisa fil ayah dalalatun ala hadzal maqsud, tidak ada di dalam ayat ini penunjukan kepada apa yang dia maksudkan. Wa nu'minu annallaha la yazalu khaliqan, kita beriman bahwasanya Allah itu terus-menerus sebagai sang pencipta. Wa la yazalu raziqan, terus-menerus dia sebagai pemberi rezeki. Wa la yazalu muhyiyan wa mumitan, terus-menerus Allah itu sebagai yang menghidupkan dan mematikan. Lillahil amru min qabl wa min ba'd, hanya milik Allah urusan ini semuanya, sebelumnya dan setelahnya. As-su'alu tsani wal isrun, soal yang ke-22. Yaqulu Zakir indi ilmun mansuri lima uminabih. Lima uminabih kah? Saya punya ilmu mantik yang diimani dengannya. Oh, ini yang dia banggakan. Intinya mantik lagi, falsafah, bukan ilmu hadis. Syekhuna Habibullah mengatakan, ana angsahu kabit taubah minal mantik, saya menasihatimu untuk bertobat dari ilmu mantik. Tub ilallahi azza wajal, bertobatlah kepada Allah azza wajal. Pertimbang dia dari ahli filsafat, selesai kita dari dia berarti. Tidak perlu diagung-agungkan. Faqad mallahu ashabuh, para pemegang ilmu mantik sendiri telah bosan kepadanya. Iya bang, betul. Banyak dari mereka yang bertobat di akhir hayatnya. Au awama alimta qaulaz zahabi, apakah engkau tidak tahu ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah, annahu yaqul ilmul mantik la yahtaju ilahil zaki wa la yastafidu minhu, harusnya minhul balid, kurang hu ini. Bahwasanya ilmu mantik itu tidak diperlukan oleh orang yang cerdik. Orang cerdik tak perlu ilmu ini, dia sudah cerdik. Dan orang yang tolol, orang yang bodoh, dia tidak akan mengambil manfaat dari ilmu ini. Betul. Bahkan apa? Akan kacau pikirannya itu. Tayyib. Ilmu mantik qad mallahul juwaini, ilmu mantik telah membuat bosan si juwaini. Ya, dengan apa? Dengan syair-syair dia yang panjang dan sebagainya itu. Tayyib. Wa qad mallahu syahrustani, syahrustani juga pengarang apa itu Al-Milal wa Nihal, dia juga sudah bosan kepadanya, kacau hatinya sepanjang umurnya. Wa qad mallahul Ghazali, Al-Ghazali siapa itu Abu Hamid Al-Ghazali juga telah bosan dengannya. Bahkan setelah itu dia menulis kitab menentang ilmu mantik setelah hampir seumur hidupnya menggeluti ilmu itu dan mendakwahkannya. Hadza ilmul kalam, ini adalah ilmu kalam. Undur fi ma dzakarahul Harawi fi Dzammil Kalam. Lihatlah apa yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Harawi, kalau enggak salah Abu Dzar namanya itu. Kunyahnya dalam kitab dia Dzammil Kalam. Wandur fi ma dzakarahu Ibnu Abil Is fi Syarh Thahawiyah. Kita enggak yakin dia sibuk dengan kitab-kitab ini. Sibuknya dengan kitab-kitab orang agama lain. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abil Is dalam Syarah Thahawiyah, wa min tilkan nukul, dari nukilan-nukilan itu sebagainya adalah qaulur Razi fi hiratihi ta'ihah, di dalam kebingungan dia yang ta'ihah, yaitu yang bingung. Nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dalalu. Puncak dari kemajuan akal adalah kebingungan, iqal, berputar-putar, berpusing-pusing. Dan puncak dari upaya orang-orang di alam semesta adalah kesesatan. Yaitu karena salah langkah kamu. Wa arwahuna fi wuhsin min jusumina. Ruh-ruh kami merasa kesepian di dalam badan-badan kami. Wa ghayatu dunyana adza wa wabalu. Sementara puncak dari agama kami, dari dunia kami sendiri adalah gangguan dan kecelakaan. Ya, tidak mendapatkan ketentraman karena enggak kenal Allah. Walam nastafid min bahsina tula umrina, dan kami tidak mengambil faedah dari pembahasan kami di sepanjang umur kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali kami sekedar kumpulkan di dalam buku kami itu qila wa qalu. Kadang bilang qala Aristo, kadang Aflatun, apa qala Aflatun, kadang bilang ya orang-orang yang terkenal itu disebutkan di sekolah itu. Saya kalau sedikit ke arah Islam ya, qala Ibnu Sina, padahal enggak juga. Tapi Ibnu Sina itu mutaakhirin, mutaakhirin dari Ahlul Kalam. Yang tadi-tadi memang generasi yang dulu-dulu. Wa Syahrustani yaqul la amruka laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Demi umurmu, sungguh aku telah mengelilingi ma'had-ma'had semuanya. Aku telah mencoba seluruh sekolah. Dan mataku itu telah aku perjalankan di antara seluruh tempat-tempat al-ma'alim yaitu menara-menara itu. Falam ara illa wadi'an kaffaha irin ala zaqnin aw qari'an sinnanadimi. Maka aku tidak mendapati kecuali sekedar aku meletakkan telapak tangan orang yang bingung ala zaqnin, yaitu di dagu sendiri, atau qari an sinna, atau mengetuk umur penyesalan, umur orang yang menyesal, yaitu sudah tua dalam keadaan tetap enggak tahu kebenaran juga. Ini puncak dari pencarian mereka sia-sia karena dinasihati enggak mau. Tayib, sebagaimana siapa itu? Sebagaimana si Juwai ini dinasihati ayahnya, ayahnya ahli kalam, terus dia bertobat dan menulis kitab banyak menasihati para masyayikh. Anaknya dinasihati enggak mau, dia pengen coba dulu. Setelah coba betul, menjelang kematian baru dia menyesal. Nasihat ayahnya betul. Waradja alaihi ba'duhum, sebagian dari mereka menjawab ucapan Syahrustani ini. Dan ini terkenal dari Imam Muhammad Ibnul Amir San'ani yang menjawab ini terkenalnya. La'allaka ahmalta tawafa bima'hadir rasuli wa man walahu min kulli alimi. Barangkali walaupun engkau sudah sekolah di seluruh sekolah, engkau menyanyiakan untuk keliling di sekolahnya Rasul. Nah iya. Sekolah yang lain-lain mau, sekolah agamanya Rasul enggak mau. Wa man walahu min kulli alami, dan setiap orang yang setia pada Rasul, jadi setiap orang yang alim. Fama haraman yuhda bihadi Muhammadin walasta tarahu qari'an sinnanadimi. Tidak akan bingung orang yang mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Muhammad atau jalan Muhammad, dan engkau tidak akan melihat dia itu akan mengetuk usia penyesalan, usia orang yang menyesal. Tayyib, ahli kalam hakama asy-Syafi'iyyu fihim, ahli kalam Imam Syafi'i telah memberikan hukum pada mereka, huwa an yudrabu bin ni'ali wal jarid, hendaknya ahli kalam itu dipukuli dengan slipper-slipper dan dengan pelepah kurma. Kalau enggak ada enggak apa, ini pelepah bacang boleh. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabaili, dan mereka dibawa keliling, yaitu asyair, yaitu di keluarga-keluarga dan qabail, qabilah-qabilah. Asyair lebih kecil sedikit. Wa yuqalu hadza jazaa'u man a'rada an dzikrillah, dan diteriakkan. Inilah balasan bagi orang yang berpaling dari zikrullah. Dalam lafaz yang lain kita bilah. Wa in syi'ta antaqifa ala hadzal hukm. Kalau engkau ingin melihat hukumnya Imam Syafi'i ini, karena ngakunya Syafi'i kan mereka, hukum yang bagus ini, fa fi manaqibil Imam Syafi'i lil Baihaqi, ada dalam manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Baihaqi wa Ibnu Abi Hatim bi sanadin sahihin ilai, dan jelas punya Ibnu Abi Hatim sanadnya lebih tinggi lagi karena beliau langsung apa berjumpa dengan Syafi'i dan terkadang meriwayatkan dari muridnya Syafi'i yaitu siapa Yunus bin Abdul A'la. Jadi sanadnya sangat tinggi dia kitab Ibnu Abi Hatim. Ternyata belum selesai, Tayyib. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Tayyib.